Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh salah seorang imam mazhab Syafi'i, yakni beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-38 yang beliau nukilkan dalam kitab beliau ini, yaitu hadisnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha taala qol, sesungguhnya Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah umumkan berperang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan tatkala dia mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai hambaku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan membimbing pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah yang akan membimbing pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah yang akan membimbing tangannya yang dia memegang dan menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang akan membimbing kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa la in salani la utiyanna, apabila aku telah mencintai hambaku, apabila dia meminta kepadaku, niscaya pasti-pasti dan pasti aku akan memberi untuknya. Wa la in ista'adhani la u'idhanna, dan apabila hambaku itu meminta perlindungan kepadaku, niscaya pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang berisi tentang beberapa keterangan langsung dari Allah Jalla wa'ala yang diriwayatkan dalam hadis qudsi ini. Yakni terkait dengan yang pertama, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap wali-wali Allah. Apa yang harus kita tunaikan untuk mereka, dan apa yang tidak boleh kita berikan untuk mereka, wali-wali Allah. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada kita cara yang dapat kita lakukan agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita bisa bertaqarrub kepada Allah Jalla wa ala. Dan juga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang akan dihasilkan oleh seseorang, atau manfaat apa yang akan didapatkan oleh seseorang manakala dia telah dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Yaitu dia akan meraih kecintaannya Allah. Dan juga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan apa yang akan didapatkan berupa manfaat oleh seseorang manakala dia telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, perkara-perkara dan poin-poin yang amat sangat penting untuk kita pelajari bersama, dikarenakan di dalamnya luar biasa ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan mendatangkan banyak maslahat buat kita, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi, maslahat yang bersifat duniawiyah atau maslahat yang bersifat ukhrawiyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kalimat pertama yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam hadis ini, yaitu man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan untuk berperang terhadapnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kalimat ini ada ancaman bagi siapapun yang tidak mencintai wali-wali Allah, bagi siapapun yang memusuhi wali-wali Allah, bahwasanya ancamannya begitu besar. Orang yang tidak cinta kepada wali Allah dan cenderung untuk memusuhi wali Allah, maka dia telah diumumkan oleh Allah Jalla wa'ala bahwasanya Allah akan memerangi dia. Dan siapa yang mampu mengalahkan Allah Rabbul Alamin, siapa yang akan menang manakala tatkala dia berperang lawannya dia adalah Allah Jalla wa'ala, pencipta semesta alam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya waspada kita semuanya dari perkara ini, yaitu memusuhi wali, mengganggu wali, tidak mencintai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang pertanyaannya ma'asyiral muslimin, siapa itu wali Allah? Siapa orang yang disebut dengan wali? Siapa orang yang pantas untuk dianggap sebagai wali dari wali-wali Allah Jalla wa'ala? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wali Allah yang memilih adalah Allah. Wali Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia tidak bisa secara pasti memastikan fulan adalah wali, fulan adalah wali. Kita secara pasti tidak bisa menentukan bahwasanya fulan adalah waliyun min awliya'illah, karena wali Allah Jalla wa'ala yang memilihnya. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan kita tidaklah membahas tentang siapa itu wali kecuali sebatas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan untuk kita di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat mereka. Dan secara tinjauan bahasa Arab sendiri ma'asyiral muslimin, wali sebagaimana telah kita bahas kemarin, maknanya adalah al-muhibbun nasir. Wali itu adalah orang yang mencintai dan orang yang membela. Itu wali. Secara tinjauan bahasa Arab. Adapun secara syariat, tinjauan syariat, siapa itu wali? Maka kita merujuk kepada ayat Allah Jalla wa'ala di dalam surah Yunus, ayat yang ke-62 dan 63. Di mana pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang siapa itu wali Allah. Yang tidak boleh kita musuhi. Yang kita harus mencintainya. Kita harus berloyalitas kepadanya. Kita tidak boleh berlepas diri darinya. Allah Jalla wa ala mengatakan dalam ayatnya yang mulia, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Maksudnya, kata para ahli tafsir, wali-wali Allah tatkala mereka menghadap kepada Allah akan meninggalkan dunia ini, mereka tidak akan khawatir terhadap apa yang akan mereka jumpai nanti setelah kematian mereka. Nah, wali tidak ada rasa takut. Tatkala dia mati, dia tidak akan takut terhadap apa yang akan dia jumpai setelah kematiannya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kata para ahli tafsir, maksudnya adalah mereka tidak akan bersedih atas apa yang mereka tinggalkan dari dunia ini tatkala mereka keluar darinya. Apa yang mereka tinggalkan dari harta benda, anak-anak dan keluarga, mereka tidak akan bersedih atas hal itu semuanya tatkala mereka dipanggil oleh Allah Jalla wa ala untuk berpindah dari alam yang fana ini kepada alam berikutnya. Itu keutamaan mereka para wali. Wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih atas apa yang mereka tinggalkan dari perkara dunia tatkala mereka meninggalkan dunia. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 63, kalau tadi ayat 62, di ayat berikutnya ayat 63 Allah menjelaskan siapa wali. Kata Allah Jalla wa ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah, wali-wali Allah mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa menghiasi diri dengan takwa. Inilah dua sifat yang terkumpul pada seorang wali dari wali-wali Allah Jalla wa'ala. Iman dan takwa, tidak lebih. Sehingga didefinisikan oleh para ulama dari masa dahulu hingga masa sekarang dari berbagai macam mazhab, bahwasanya wali definisinya di sisi ahlus sunnati wal jamaah adalah kullu mu'minin taqiyyin laisa binabi. Semua orang yang beriman dan bertakwa dan dia bukan nabi, dia adalah wali. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang imam madhab Syafi'i, dan juga disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab, salah seorang imam madhab Hambali, menjelaskan, menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa dan dia bukan nabi. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, mendefinisikan wali dengan definisi selain ini yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang pendefinisiannya adalah sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Seperti orang-orang yang menganggap wali adalah orang-orang yang punya khawariqul adat, kebiasaan-kebiasaan yang di luar nalar manusia. Wali tidak mesti seperti itu. Ya. Wali adalah manusia biasa yang menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala. Karena dia beriman dan karena dia bertakwa, maka konsekuensi iman dan takwanya adalah menjalankan semua apa yang Allah syariatkan sebatas apa yang dia ketahui. Itu wali. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, manakala ada seorang yang dianggap dia telah keluar dari martabat ibadat, dia telah memasuki martabat haqiqah atau ma'rifah, dan dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain yang Allah Jalla wa'ala syariatkan, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW pun syariat itu disyariatkan. Tatkala orang tadi tidak mau melakukannya beralasan karena dirinya telah sampai pada martabat ma'rifat atau martabat ibadat, dan dia mengaku dengannya dia menjadi wali dari wali-wali Allah, ketahuilah bahwasanya dia bukan wali Allah, tapi dia adalah waliyun min awliya'is syaitan, wali dari wali-wali setan. Wali itu tidak lebih utama dibandingkan Nabi. Wali tidak lebih utama dibandingkan Nabi. Secara martabat manusia termulia adalah para rasul, para nabi alaihimus salatu wassalam, dan yang paling termulia dari mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau meninggalkan dunia ini dalam kondisi beliau meninggalkan salat? Kala sama sekali tidak. Beliau tatkala sakitnya meminta dituntun untuk mengimami manusia di masjid. Dan tatkala beliau tidak bisa mengimami manusia, beliau menjadi makmum, memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, dan beliau salat di belakang Abu Bakar. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih ma'rifat dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih kenal dengan Allah dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun bersama dengan itu, kenalnya beliau dengan Allah Jalla wa'ala dengan pengenalan ma'rifah yang sempurna, hal itu tidak membawa beliau untuk meninggalkan apa yang Allah Jalla wa'ala syariatkan kepada seluruh kaum muslimin, yaitu salat. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, wali itu bukan orang yang sudah sampai pada derajat ma'rifat. Wali bukan orang yang sudah sampai pada derajat hakikat. Karena pada hakikatnya semua manusia itu derajatnya adalah ibadat. Nah, semua manusia itu tingkatannya mereka itu ibadah semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Allah perintahkan kita untuk sholat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Allah perintahkan kita untuk menjauhi zina. Allah perintahkan kita untuk menjauhi khamr, minum-minuman keras, dan yang lainnya dari berbagai macam syariat. Ini semuanya terbebani kita dengannya sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, sampai mati. Sehingga pada hakikatnya kita semuanya itu martabatnya martabat ibadat. Mau sealim apapun seseorang, tingkatannya itu ibadat. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga wali bukan orang yang sudah sampai pada derajat ma'rifat. Bukan orang yang sudah sampai pada derajat hakikat. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan iman yang ada pada hatinya, takwa yang ada pada kalbunya menuntun dia untuk semakin banyak beribadah, beribadah, beribadah, dan beribadah. Sebagian mendefinisikan, wali adalah orang yang punya karomah. Dan karomah yang dia maksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Karomah. Nah, seperti dia mungkin bisa terbang, dia bisa terbang di udara, atau dia bisa mengebalkan dirinya, tidak bisa tertusuk oleh benda-benda tajam, atau dia bisa berjalan di air, dan seterusnya dari perkara-perkara yang dianggap sebagai di luar nalar manusia. Sehingga kalau orang belum mendapatkan karomah, dia belum menjadi wali. Kala. Ini adalah pendefinisian yang salah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karomah itu sendiri adalah suatu bentuk pemuliaan dan pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, tanpa ada keinginan dari mereka untuk mendapatkan itu. Sehingga karomah itu tidak bisa dipelajari. Nah, karomah itu tidak bisa dipelajari. Betul, ada wali-wali Allah yang bisa berjalan di atas air. Ada. Di antaranya seorang tabi'in yang mulia, Abu Muslim Al-Khawlani. Namun, hal itu bukan beliau pelajari. Apa yang harus dibaca kalau bisa, kalau mau berjalan di air? Apa yang harus dibaca kalau saya bertemu dengan musuh yang membawa senjata tajam supaya saya kebal? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya baca? Tidak bisa dipelajari. Karomah itu adalah murni pemberian dari Allah Jalla wa'ala serta merta tanpa maksud dan niat dari orang yang diberikan karomah. Nah, mereka para sahabat Nabi alaihimus salatu wassalam di perang Badr dengan personil yang sedikit melawan pasukan musyrikin yang banyak, mereka dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tentara-tentara dari kalangan para malaikat, sehingga diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang akan menebas leher seorang musyrik sebelum pedangnya mengenai leher tersebut. Ternyata leher orang yang akan dia tebas sudah terjatuh duluan. Karomah terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi apakah mereka para sahabat tatkala ingin mendapatkan karomah itu mereka baca, mereka melakukan ritual-ritual tertentu, mereka baca dengan bacaan-bacaan tertentu? Lah, semuanya murni pemberian dan bentuk pemuliaan bantuan dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka tanpa ada keinginan apapun. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bacaan-bacaan yang dimaksudkan untuk seseorang mendapatkan satu kelebihan tertentu apabila tidak ada dalilnya, maka harus kita waspadai. Contoh nih, yang mungkin banyak yang paham. Kalau sedang bertemu musuh, kemudian pukulannya supaya keras gimana? Baca. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Mana dalilnya? Mana dalilnya ya ikhwan? Yang menunjukkan apabila ayat ini dibaca kemudian pukulannya akan keras seperti pukulannya Nabi Musa alaihi salam? Lah, enggak ada. Manakala hal ini dianggap ya, wa idza batashtum batashtum jabbarin, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini dianggap sebagai suatu kalimat yang manakala dibaca akan menyebabkan pukulan menjadi keras. Hati-hati. Ini adalah perkara bid'ah. Ini adalah perkara bid'ah. Karena tidak dituntunkan di dalam syariat, tidak diriwayatkan dalam satu hadis pun terkait dengan perkara ini, bahwasanya ayat tadi adalah bacaan untuk kita mendapatkan satu kelebihan tertentu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan karomah terkadang Allah berikan kepada mereka. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam ucapannya yang masyhur, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wala taghtaru bihi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, maka jangan benarkan dan jangan tertipu dengannya. Hatta ta'lamu mutaba'atahu linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian mengetahui bagaimana tingkat mutaba'ah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tingkat sikap ikutnya dia kepada apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga dari ucapan Imam Syafi'i ini kita bisa ambil faedah, terbang di udara dan berjalan di air ada yang terjadi karena sihir dan ada yang terjadi karena karomah. Manakala ada orang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, dan dia bukan muttabi'un linnabi, bukan orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dia bukan orang yang mengikuti Rasulullah SAW, tidak ada iman dan takwa pada hatinya, dia gak sholat, dia gak puasa, tapi bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ini tipuan syaitan, sihir. Yang dia pakai adalah sihir. Tapi apabila terlihat ada seorang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, dan dia ma'ruf, dikenal sebagai orang yang kuat bentuk ittiba'nya, kuat di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya bagus, dia berusaha untuk seperti ibadahnya Rasulullah, akhlaknya bagus seperti sebagaimana akhlak dia berusaha supaya bagaimana akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah apa yang berhasil dia perbuat itu adalah karomah, dan itu ada. Berjalan di atas air ada, karomah seperti itu ada. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga definisikan sesuatu itu dengan definisi yang tepat. Jangan mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang sempit, ya. Wali adalah orang yang punya karomah, yakni karomah adalah sesuatu yang di luar nalar manusia untuk bisa melakukannya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Wali Allah Subhanahu wa taala sudah mendefinisikannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullahu taala, wali ya adalah man kammala bihasabi istita'atihi al-imani wa taqwa, atau bihasabi istita'atihi al-imana wa taqwa. Wali itu adalah orang yang berusaha menyempurnakan iman dan takwanya semampu dia. Apa yang dia bisa lakukan untuk menyempurnakan imannya dan takwanya, dan itu dia lakukan, dia praktekkan, maka dia adalah wali. Wa ghalaba alaihi fi ahwalihi al-iman wa taqwa. Dan wali adalah orang yang kondisinya, keadaannya itu iman dan takwa mendominasi. Hidupnya ya dominan padanya ketakwaan. Ada maksiat terkadang dia lakukan, ya. Ada kesalahan terkadang dia terjatuh di dalamnya, tapi itu bukan sesuatu yang dominan dalam hidupnya. Ya. Yang menjadi dominan dalam hidupnya adalah iman dan takwa. Dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia menjauhi larangan-larangan Allah. Dia menjalankan perintah-perintah Allah. Ini adalah wali. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, faedah juga yang bisa kita ambil dari definisi wali yang Allah sebutkan dalam surah Yunus ini. Iman dan takwa itu kan bertingkat-tingkat. Betul ya? Iman dan takwa itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya kita. Tentu imannya Abu Bakar jauh lebih tinggi dibandingkan imannya kita. Imannya mereka para zuhad, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang jauh dari dunia, tentunya tidak sama dengan imannya orang yang foya-foya, orang yang dekat dengan dunia. Sama-sama punya iman, sama-sama punya takwa, tapi tingkat keimanannya berbeda-beda. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, manakala iman dan takwa yang ada pada manusia itu tidak sama, maka tingkat perwalian setiap hamba-hamba yang beriman dan bertakwa juga tidak sama. Abu Bakar As-Siddiq, apakah beliau wali? Tidak diragukan, beliau adalah wali. Karena beliau salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang beriman dan bertakwa dan telah dipastikan kejujuran iman dan takwanya. Abu Bakar adalah wali. Dan beliau adalah ikhwati fillah rahimakumullah, manusia terbaik setelah para nabi alaihimus salatu wasalam. Dan tentunya tingkat perwalian yang ada pada Abu Bakar tidak sama seperti tingkat perwalian yang dimiliki oleh kaum muslimin yang lain yang punya iman, punya takwa. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, wali itu sebagaimana orang mukmin dan orang yang bertakwa yang tingkatannya tidak dalam satu darajah. Tingkatannya tidak sama. Mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Semakin seorang beriman dan bertakwa, semakin dia berusaha untuk menyempurnakan iman dan takwanya, maka semakin tinggi pula tingkat perwaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah definisi mereka para wali. Dan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadis ini, mereka para wali tidak boleh untuk kita musuhi. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai musuh. Mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang harus kita cintai, orang-orang yang harus kita sayangi, orang-orang yang manakala terjatuh kita tarik, kita nasihati, kita luruskan manakala dia bengkok. Ini orang yang beriman dan bertakwa. Hak yang harus mereka dapatkan dari kita adalah rasa cinta dari kita sebagai orang yang sama-sama beriman, sebagai orang yang sama-sama berislam. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya para wali adalah orang-orang yang harus kita cintai. Yang tadi kita definisikan wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang harus kita cintai dan tidak boleh kita benci. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna assalata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya walinya kalian, yani yang mencintai kalian dan yang akan membela kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang senang untuk rukuk. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah menyatakan barang siapa yang memberikan loyalitasnya, memberikan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman mereka adalah para wali meskipun tingkat perwaliannya sekali lagi tidak sama. Allah menyatakan barang siapa yang yatawalla ay memberikan loyalitas kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang beriman, maka dia termasuk dari Hizbullah, dia termasuk dari golongan Allah. Dan fa inna hizballahi humul ghalibun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang menang. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan untuk orang-orang yang memberikan loyalitas dan rasa cintanya kepada mereka orang-orang yang beriman. Mereka akan digolongkan sebagai Hizbullah, golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan Allah, Allah nyatakan dengan jelas mereka adalah orang-orang yang akan menang di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga mereka para wali, orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang harus kita cintai, orang yang harus kita kasihi, orang yang harus kita sayangi, orang yang menjadi orang yang kita bela, menjadi orang kita perjuangkan, al-muhim kita berikan loyalitas kepada mereka. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, siapa orang yang tidak beriman? Kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, tidak ada iman melekat pada kalbunya, tidak ada takwa terlihat pada ucapan dan perbuatannya, orang-orang kafir. Dari semua golongan-golongan yang tidak masuk ke dalam Islam, tidak menerima Islam sebagai agamanya, al-Yahud, wan-Nasara, musyrikin, penyembah patung, penyembah matahari, penyembah bulan, misalnya, orang-orang kafir, musyrikin, mereka adalah bukan wali Allah. Bahkan Allah Jalla wa'ala dengan tegas dan jelas menyebutkan di dalam banyak ayatnya bahwasanya mereka adalah musuh-musuh Allah. Kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai musuh, maka sikap kita sebagai orang yang beriman, yang menyatakan Allah adalah Tuhan kita, adalah kita harus bersikap dengan sikap yang sama, yaitu menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai musuh. Menjadikan mereka orang-orang musyrikin sebagai orang-orang yang tidak kita berikan loyalitas dan rasa cinta kita kepada mereka. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa'aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Musuhku, kata Allah. Siapa musuh Allah? Orang-orang yang memerangi Allah. Orang-orang yang tidak menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama. Mereka musuh Allah. Kata Allah Jalla wa'ala, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Jadi Allah jadikan musuhnya, musuhnya dia, musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah musuh kita juga. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai wali, sebagai orang yang kalian cintai, sebagai orang yang kalian bela. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk punya sikap yang tegas, jelas, gamblang kepada mereka orang-orang kafir, kepada mereka orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk kita berikan rasa cinta dan loyalitas kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah, dan musuh Allah adalah musuh kita juga. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Al-Maidah 51. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasoro sebagai awliya, sebagai wali kalian. Maksudnya wali yang sudah kita bahas, orang yang dicintai, orang yang membela, dan orang yang dibela. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasoro sebagai wali kalian. Nah, kalau tadi di ayat yang pertama Allah katakan, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Di ayat ini dengan tegas dan jelas Allah mengatakan, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasoro sebagai wali. Nah, Allah khususkan lagi, dari semua banyaknya orang-orang kafir itu, Allah khususkan Yahudi dan Nasoro lebih-lebih lagi. Jangan jadikan mereka sebagai wali. Ba'duhum awliya'u ba'dhin. Karena sebagian mereka itu sudah menjadi wali di antara mereka masing-masing. Yahudi orang-orang yang saling mencintai di antara mereka, saling membela di antara mereka, begitu pula Yahudi. Nah, adapun kita sebagai muslimin, orang-orang yang berislam, harus punya sikap tamayus, membedakan diri dengan mereka Yahudi wa Nasoro, dengan tidak menjadikan mereka sebagai wali. Bahkan Allah ancam, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas menjadikan Yahudi dan Nasoro sebagai wali kalian, maka dia akan menjadi bahagian dari mereka. Orang yang berloyalitas kepada Yahudi dan Nasoro, Allah ancam, fa innahu minhum, dia termasuk dari mereka. Dia termasuk dari Yahudi. Dia termasuk dari Nasoro. Meskipun tidak langsung dia akan masuk ke agama Yahudi dan Nasoro, proses itu terjadi pelan-pelan. Tatkala seorang sudah tidak punya lagi rasa benci kepada Yahudi dan Nasoro, bahkan menganggap ajaran mereka adalah ajaran juga benar, ajaran Yahudi juga ajaran yang benar, ajaran Nasara juga ajaran yang benar, sudah enggak ada sikap benci sama sekali terhadap Yahudi, Nasara dan ajaran mereka. Hal ini akan sedikit demi sedikit menuntun dia untuk menerima Yahudi dan Nasara, agama mereka sebagai agama dia juga. Liberal. Nah, liberal. Menjadikan Yahudi, Nasara sebagai orang-orang yang juga dianggap benar agamanya. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan dalam ayat ini, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian bela. Bahkan apabila orang kafir tadi adalah orang-orang terdekat kita, bapak, saudara, paman, bibi, kakek atau yang semisalnya, kalau mereka lebih memilih kekufuran di atas keimanan, kita tidak boleh memberikan rasa cinta kita kepada mereka karena kekafiran yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-23. Dengan jelas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali kalau mereka lebih memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Jelas. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dari ayat-ayat yang kita baca ini telah diputuskan sebuah hukum yang tidak bisa kita tolak hanya karena pandangan fulan dan fulan. Telah diputuskan kepada kita sebuah syariat yang tidak boleh kita tolak hanya karena ucapannya fulan, fulan, fulan, dan fulan. Syariat dan keputusan tadi adalah keharusan kita sebagai seorang muslim mencintai muslim yang lain, dan keharusan kita sebagai seorang muslim membenci orang-orang yang tidak muslim, Yahudi, Nasara, kafirin, musyrikin, dan yang lainnya. Ini urusan hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebencian yang harus kita berikan kepada mereka, musuh-musuh Allah, adalah kebencian yang tersimpan di dalam hati, yang membawa kita untuk tidak ridha terhadap perbuatannya mereka, Yahudi wa Nasara, dalam menduakan atau mentigakan Allah Jalla wa'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Adapun perkara muamalah kita, ya, perkara muamalah kita dengan orang-orang kafir, ini mungkin yang salah, yang banyak disalahpahami. Kalau kita membenci kafir, berarti kita enggak boleh muamalah sama kafir. Lah, ayat menjelaskan kita tidak boleh menjadikan kafir sebagai wali. Dan yang paling paham tentang praktek ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci kafirin, membenci musyrikin tanpa keraguan-raguan. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan ayat kepadanya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Telah jelas mana yang lurus, mana yang menyimpang. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam beliau tatkala mendakwahi Yahudi dan Yahudi tidak menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih memberikan kesempatan untuk mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Nabi hidup bertetangga dengan Yahudi. Nabi alaihi salatu wassalam melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan praktek pegadaian dengan mereka Yahudi. Artinya, dalam muamalah-muamalah yang bersifat dunia silahkan, tapi jangan sampai urusan hati, yakni kebencian kita kepada Yahudi, kepada Nasara dan musyrikin yang lain, itu terpengaruh. Kita benci kepada mereka. Kita enggak suka kepada mereka atas apa yang mereka perbuat, menduakan Allah, mentigakan Allah. Tapi dalam urusan hidup damai di sebuah payung negara, silakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dalam perkara-perkara dunia, silakan. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka, silakan. Nah, sehingga kafirin, musyrikin, selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, hidup berdampingan, silakan. Hidup bertetangga, muamalah, silakan. Namun tadi urusan hati jangan sampai terpengaruh. Tetap ya. Ya. Sedikit lagi. Urusan hati kita tetap harus membenci mereka sebagai musuh Allah dan musuh kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis di pertemuan yang akan datang. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب ونكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك